Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 65 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Kita lihat barakallahu fikum betapa luasnya janji Allah Subhanahu wa taala dan juga betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sampai-sampai orang Yahud dan Nasara yang mereka sudah dicap sebagai orang kufar, kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Artinya, kalau seandainya ahlul kitab al-Yahud wa Nasara mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya kami ampuni, niscaya kami gugurkan dosa-dosa mereka sebelumnya, dan niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bayangkan itu. Jadi orang Yahud dan Nasara saja itu kalau mau beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka surga. Nah, kenikmatannya sangat luar biasa. Dan Allah Ta'ala menjanjikan akan apa? Mengampuni dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan kalau mau beriman dan bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah walau anna al-Yahuda wal-Nasara saddaqullaha wa rasulah. Kalau seandainya orang Yahud dan Nasara mereka membenarkan Allah dan Rasulnya, maksudnya beriman, wamtathalu awamir Allah wa tinabu nawahiyah, dan mereka mau mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, lakafarna anhum dunubahum, kata Allah Ta'ala, niscaya kami akan gugurkan, kami akan ampuni dosa-dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im fid daril akhirah, dan juga kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di negeri akhirat. Bayangkan. Padahal orang Yahud dan Nasara orang kufar. Tapi kalaupun mereka orang kufar, walaupun mereka orang kufar, tapi kalau mereka taubat, masuk Islam, beriman, bertakwa, tetap akan apa? Allah Ta'ala jamin dengan surga. Na'am barakallahu fikum, bukan berarti Allah Ta'ala tidak mengampuni mereka, tidak. Bahkan Allah Ta'ala mengampuni kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa. Naam. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun. Artinya, kalau seandainya mereka mau menegakkan, mengamalkan Taurat dan Injil, bayangkan. Kalau seandainya mau mereka itu mau mengamalkan apa yang ada dalam Taurat dan juga apa yang ada dalam Injil, nambah ma'unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa saja yang Allah turunkan kepada mereka dari Rabb mereka, la'akalu min fawqihim. Niscaya mereka apa? Niscaya mereka akan na'barakallahu fikum menikmati makanan min fawqihim, dari atas langit, atas mereka maksudnya, yaitu diturunkan hujan untuk mereka. Wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki-kaki mereka, yaitu Allah telah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Nah, minhum ummatun muqtasidah, di antara orang al-Yahud wa Nasara, di antara ahlu kitab itu ada umat, ada sekelompok yang mereka itu pertengahan, berbuat ketaatan dan beriman itu ada. Paham ya? Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kebanyakan di antara mereka alangkah jeleknya perbuatan dan perilakunya. Paham ya? Nah, tapi ada di antara mereka yang ummah muqtashidah. Itu umat yang apa? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada di antara mereka. Paham ya? Tapi kebanyakan mereka nah barakallahu fikum adalah orang-orang yang naam jelek perbuatannya, jelek perilakunya. Naam, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Walau annahum amilu bima fit Taurat wal Injil, kalau seandainya mereka beramal mengamalkan apa-apa yang ada dalam Taurat dan Injil, wa bima unzila alayka ayyuhar rasul wa huwal Qur'an Karim, dan mau mengamalkan apa yang telah diturunkan kepada wahai Rasul yaitu Al-Qur'an Karim, apa balasannya? La ruziqu min kulli sabil, sungguh mereka akan diberikan rezeki dari seluruh pintu dan seluruh jalan. Paham ya? Dibukakan pintu rezeki untuk mereka kalau mau apa? Mengamalkan yang ada dalam Taurat, Injil dan bahkan Al-Qur'an. Na barakallahu fikum. Fa anzalna 'alaihimul matar, maka sungguh kami akan menurunkan untuk mereka matar. Apa matar? Hujan. Diturunkan air hujan. Air hujan itu manfaatnya luar biasa. Terkadang tumbuh-tumbuhan ketika antum airi dengan air-air sawah atau air sungai atau air yang semisalnya, terkadang lama tumbuhnya, tapi begitu turun air hujan, masya Allah, langsung bisa dikatakan pertumbuhannya itu nampak cepat. Itulah keberkahan air yang Allah telah turunkan dari langit. Na barakallahu fikum. Dengan adanya air hujan, akhirnya apa? Nah, tumbuh-tumbuhan yang semula layu menjadi apa? Menjadi subur kembali. Paham ya? Yang semula tandus menjadi subur kembali. Paham ya? Air hujan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Wa ambatna lahum musimar. Kemudian kami tumbuhkan untuk mereka buah-buahan. Bayangkan. Turun hujan dari atas langit, berarti kan rezeki dari bawah kaki-kaki mereka. Apa? Allah telah tumbuhkan untuk mereka buah-buahan. Ada buah anggur, ada buah sirsak misalkan, ada buah rumman, delima, ada buah, nah banyak buah-buahan, durian, macam-macam ya, mangga, melon, semangka, banyak sekali buah-buahan yang Allah Ta'ala apa? Nah, barakallahu fikum, tumbuhkan dari bawah kaki-kaki mereka. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya rezeki ini benar luas sekali ya. Nah, ada yang Allah Ta'ala berikan dari atas langit itu, hujan tadi itu. Nah, ada juga yang Allah Ta'ala berikan melalui apa? Nah, barakallahu fikum, nah, dari bawah kaki-kaki mereka. Nah, berupa buah-buahan atau yang semisalnya. Wa hadza jazaa'ud dunya, ini balasan di dunianya. Dibalas di dunia dengan balasan yang baik, bayangkan. Kalau mau mengamalkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa inna min ahli kitab fariqan mu'tadilan sabitan 'alal haqq. Dan sesungguhnya ada dari kalangan ahli kitab umat, sekelompok yang apa? Sekelompok yang mereka itu pertengahan, kokoh di atas al-haq. Itu ada. Wa katsirum minhum sa'amaluh, tapi kebanyakan mereka jelek amalannya, jelek perilakunya. Wa dhalla 'an sawa'is sabil, dan kebanyakan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini kebanyakannya ya. Tapi ada dari kalangan mereka yang sekelompok yang masih taat, kokoh di atas al-haq itu ada ya. Kokoh di atas al-haq itu ada, la barakallahu fikum. Tapi kebanyakan mereka apa? Amalannya, perilakunya jelek. Naam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-67. Ini seputar pembahasan mengenai perintah Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan risalah, agar menyampaikan dakwah Islam, agar menyampaikan naam barakallahu fikum Al-Quranul Karim kepada umatnya. Dan Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala menjamin beliau sallallahu alaihi wasallam aman dari gangguan manusia. Bahkan ketika perempuan Yahudiyah yang saat itu hendak meracun Rasulullah dengan apa? Daging kambing yang dipanggang itu ya. Nah, sate kambing atau intinya daging kambing yang dipanggang, dibakar itu ya. Kemudian disuguhkan kepada Rasulullah dan Rasulullah makannya, ada racunnya padahal. Sebagian para sahabat yang menikmati saat itu meninggal dunia, mati. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala selamatkan dari apa? Dari racun yang disusupkan, yang dimasukkan oleh perempuan Yahudiyah yang memberikan apa? Memberikan 6 sepotong daging kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan para ulama, nah berdasarkan istinbat dari dalil-dalil yang ada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu diantaranya pengaruh daripada apa? Racun yang pernah disusupkan oleh perempuan Yahudiyah tadi itu. Paham ya? Tapi kan dikasih keamanan tadi itu. Enggak langsung mati. Ya enggak? Tapi segenap para sahabat yang lainnya meninggal. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa karena masih bisa terkena racun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang Allah telah turunkan kepadamu. Sampaikan apa saja yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan perintah tersebut, fama ballaghta risalatah, maka sungguh engkau belum menyampaikan risalahnya. Belum menyampaikan amanah. Paham ya? Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah taala menjaga dirimu dari gangguan manusia. Allah taala jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia. Karena enggak ada yang mampu membunuhnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, na barakallahu fikum wa hifdzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sehingga masih mengalami kematian. Paham ya? Ketika beliau meninggal, sempat sebagian sahabat ada yang tidak terima, karena termasuk perkara yang besar meninggalnya Rasulullah SAW. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung terima. Nah, sempat istilahnya marah-marah itu ya, tapi dilunakkan hatinya oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dijelaskan, beliau berkhutbah, beliau berpidato dengan pidato yang sangat singkat, kemudian beliau menyebutkan di situ lafaz apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh Nabi Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah taala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Langsung na barakallahu fikum lunak hatinya Abdul, hatinya siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan menerima nasihat. Karena memang manusia itu meninggal itu ya. Manusia itu pasti akan meninggal. Na barakallahu fikum. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Na barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Semuanya akan mati. Semuanya akan mati ya, sehingga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan seperti itu, langsung Umar Khattab na barakallahu fikum sadar. Ternyata memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Qala al-mufassirun athabahumullah. Kita lihat tafsirannya. Ya ayyuhar rasul, balligh wahyallah, balligh wahyallahi alladhi unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah wahyu Allah yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa in qassarta fil balagh, jika engkau bermudah-mudahan atau meremehkan di dalam menyampaikan, fakatamta minhu syai'an, kemudian kau menyembunyikan sesuatu darinya, fa innaka lam tuballigh risalata rabbik, berarti engkau belum menyampaikan risalah Rabbmu. Wa qad ballagha sallallahu alaihi wasallam risalata rabbih kamilatan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah menyampaikan risalah Rabbnya secara sempurna. Secara sempurna, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Untuk siapa? Untuk umat khusus atau seluruhnya? Seluruhnya. Wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk seluruh manusia, semuanya, bukan umat tertentu. Adapun nabi-nabi sebelumnya, yub'as ila qaumihi khasah, diutus untuk siapa? Untuk kaumnya secara khusus. Mohon salah ya. Jadi itulah bedanya antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus untuk apa? Kaum-kaum tertentu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk apa? Untuk semua manusia. Paham ya? Yang ajamnya, yang Arabnya, intinya semua manusia. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Faman za'ama annahu katama syai'an mimma unzila ilaihi, maka barang siapa yang menduga, menyangka bahwasanya Rasulullah menyembunyikan sesuatu dari apa yang telah diturunkan kepadanya, faqad a'zama 'ala Allah wa rasulih al-firya, sungguh dia telah berbuat kedustaan yang sangat besar atas nama Allah dan Rasulnya. Paham belum? Kalau sana menuduh Rasulullah menyembunyikan kesalahannya, ini berarti apa? Berarti dia telah menuduh Allah dan Rasulnya dengan tuduhan nabarakallahu fikum yang sangat besar, yaitu apa? Mereka telah membuat kedustaan atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Seperti halnya yang sekarang kita saksikan, Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, itu apakah ketaatan atau kebitahan? Kalau itu perkara bitah, perkara maksiat, selesai sudah. Tapi kalau itu perkara ketaatan, pernahkah Rasulullah itu mengkabarkan kepada kita? Paham ya? Kalau seandainya pernah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Rasulullah pernah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Maulid Nabi itu adalah ibadah, adalah ketaatan, tunjukkan burhannya. Tunjukkan buktinya mana? Dalam ayat atau dalam as-sunnah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau kembali ke yang bagian yang satunya, perkara bid'ah, perkara maksiat, selesai sudah. Kalau perkara maksiat, perkara bid'ah enggak boleh dilakukan. Tapi kalau kalian mengatakan taat, ketaatan, ibadah, satu poin lagi setelahnya, Rasulullah tahu enggak kalau itu perkara ibadah? Satu. Kalau mereka mengatakan tahu, kalau mereka tahu, mengatakan tahu. Kalau tahu, Rasulullah pernah enggak mengkabarkan kepada kita bahwasanya itu ibadah? Kalau mereka mengatakan iya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka mengatakan iya, ada, tunjukkan kalau ada. Enggak bisa tunjukkan, enggak ada, mana? Paham ya? Jadi ketika mereka mengatakan Maulid Nabi, ritual acara Isra Mi'raj, halal bil halal misalkan, kata mereka ini adalah ketaatan, kita tanya satu dulu. Ketaatan yang kalian lakukan ini, Rasulullah tahu tidak? Kata mereka tahu. Kalau tahu, pernahkah Rasulullah mengkabarkan kepada kita bahwasanya itu ketaatan? Atau kalau mereka mengatakan iya, kalau iya tunjukkan dalilnya, paham ya? Biar kita tahu, ya enggak? Tapi mampu enggak tunjukkan dalil? Enggak mampu karena Rasulullah enggak ngajarkan itu loh. Tapi kalau masuk dalam dalam bagian yang sebelahnya kan gini, Maulid Nabi, nah gini, ini ya, bid'ah atau taat. Kalau bid'ah selesai, enggak boleh, haram dah. Kalau taat ditutup lagi. Kalau taat, Rasulullah tahu enggak kalau itu ketaatan? Kata mereka tahu. Kalau tahu, pernahkah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ketaatan? Pernah. Kalau pernah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau pernah, tunjukkan burhannya mana biar kita tahu, biar kita ngamalkan. Kalau enggak ada, berarti kalian dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Selesai. Salawatan yang mana dulu? Salawatan ada yang syar'iyah, ada yang tidak. Salawatan yang syar'iyah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhri. Itu syar'iyah. Ada selawatan yang antum saksikan itu, salatullah salamullah ala tauha Rasulillah atau yang semisalnya qala al badru alaina, ha? Atau yang lainnya, ha? Astaghfirullah apa itu? Rabbal baraya yang semisalnya itu tidak syar'i. Paham ya? Tidak syar'i ya. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas salawat yang syar'iyah itu salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Nah, barakallahu fikum. Atau kita bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu syariatkan. Paham ya? Adapun bacaannya tadi itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Paham ya? Itu salawat Ibrahimiyah yang masyru'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun selawat-selawat yang antum dengar ketika orang-orang habis adzan, puji-pujian, selawatan, itu khairu masyru'ah, enggak syariatkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, astaghfirullah, kita lihat lagi. Wallahu ta'ala hafizuka, hafizuka wa nasiruka ala a'daik. Dan Allah taala adalah zat yang menjagamu, menolongmu terhadap kejahatan musuh-musuhmu. Falaisa 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan. Ini penting. Kita semuanya dituntut seperti ini. Kita kewajibannya hanya apa? Menyampaikan. Maksa bukan hak kita. Maksa bukan apa? Tugas kita. Haram kita maksa kehendak orang lain. Tapi mendakwakan wajib hukumnya. Faham ya? Kita menasihati pemerintah, pemimpin, pemimpin negara, rakyat atau semuanya hanya sebatas menasihatkan, menyampaikan, membimbing, mengarahkan, maksa tidak boleh. Lasta 'alaihim bimusaitir. kamu itu enggak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah yang kamu cintai agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Enggak mampu. Yang mampu memberikan hidayah siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Hanya apa? Menyampaikan, balas, menyampaikan. Perkara nerima walhamdulillah, kalau belum nerima sabar. Jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan apa? Tindakan-tindakan anarkis. Paham ya seperti itu, Naam. Sampaikan al-haq di hadapan orang yang berbuat kedzaliman. Qulil haqqa walau kana murran, ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Innallaha la yuwaffiq lirrusdi man hada an sabilil haq wa jahada ma ji'tu. Nama, nah barakallahu fikum. Wa jahada ma ji'ta bihi min indillah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan taufik kepada petunjuk kepada siapa? Tidak akan memberikan taufik untuk mendapatkan petunjuk orang yang memusuhi atau orang yang nah barakallahu fikum bertentangan dari jalan yang hak, dan orang yang bertentangan terhadap apa yang kau datangkan dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya ayat yang ke-68. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi lastum 'ala syai' hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik mir rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'ala qaumil kafirin." Artinya, katakan wahai Muhammad kepada ahlu kitab, wahai ahlu kitab, kalian itu tidak ada apa-apanya, tidak berada di atas sesuatu. Sampai kapan? Sampai kalian itu mau menegakkan Taurat, mengamalkan Taurat, wal Injil, dan mengamalkan Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan mengamalkan apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Qur'an maksudnya. Kita lihat setelah peringatan bagaimana reaksi mereka, responnya bagaimana? Walazidan katsiran minhum, namun sungguh justru semakin bertambah banyak di antara mereka yang apa? Na barakallahu fikum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Sungguh malah semakin banyak, bertambah banyak di antara mereka yang mereka melampaui batas dan kufur terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Bayangkan itu. Sudah dinasihati, ngayel, bantah, nolak, bangkang, tambah parah keadaannya. Allahul musta'an. Orang Yahud dan Nasara, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Kamu jangan putus asa kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau berdakwah itu jangan mudah putus asa, sabar. Misalkan setahun, dua tahun kok yang menerima hanya satu orang, dua orang, enggak masalah. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Yang ikut pun sedikit, anaknya pun enggak mau. Ya enggak? Anaknya pun enggak mau, istrinya mau tidak istrinya? Istrinya juga tidak mau, bayangkan. Padahal 950 tahun. Lah kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atsba'ut tabi'in. Kita orang jauh dari zamannya atsba'ut tabi'in, lebih-lebih untuk bersabar dalam dakwah. Paham ya? Setahun dua tahun belum ada pengikutnya, cuma satu orang dua orang. Disyukuri antum, kita memberikan hidayah dengan sebab dakwah kita satu orang saja, itu jauh lebih baik daripada unta merah. Antum tahu unta merah enggak antum? Unta merah itu harganya mahal, unta orang Arab mahal itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika na barakallahu fikum dalam kisah perang Khaybar itu, na barakallahu fikum la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh besok aku akan kasihkan bendera ini kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kemudian pembahasannya disebutkan situ panjang lebar itu, kesimpulannya di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Artinya apa? Sungguh kalau seandainya Allah Ta'ala berikan hidayah satu orang saja dengan sebab kamu, dengan sebab dakwahmu satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah. Bayangkan. Walaupun atau setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun pun, satu orang yang ikut, itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya bagaimana? maksudnya itulah yang namanya apa? Hasil daripada berdakwah. Tidak langsung semuanya mau mengikuti, pasti ada halangan, hambatan, rintangan dan yang semisalnya. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qul ayyuhar rasul lil yahud wa nasara innakum lastum ala hadzin min ad-din madumtum lam ta'malu bima fit tawrat wal injil. Artinya katakanlah wahai rasul kepada Yahud dan Nasara, sesungguhnya kalian tidak di atas bagian dari agama selama kalian tidak mengamalkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Wa ma ja'akum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal Quran, dan selama kalian tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Wa inna katsiran min ahli kitab la yaziduhum inzalul Quran ilaik la illa tadabburan wa zuhudan. Allahul musta'an. Artinya apa? Sesungguhnya kebanyakan mereka ahlu kitab tidaklah menambah mereka dengan diturunkan Al-Quran kepadamu, melainkan apa? Tambah sombong, tambah menentang. Allahul musta'an. Fahum yahsudunak. Fahum yahsudunak. Mereka itu hasad kepadamu. Orang Yahud dan Nasara itu hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu orang Yahud enggak suka dengan siapa? Malaikat Jibril. Enggak suka mereka. Kenapa? Karena mereka pengennya itu malaikat Jibril itu kalau memberi wahyu itu dari kalangan Bani Israel. Paham ya? Dari kalangan orang Yahud nabinya. Ini nyasar, keliru, salah alamat katanya. Jadi kita lewati dulu kan pembahasannya. Nah, kelompok sesat yang semisal dengan orang Yahud siapa? Syiah, Rafidah. Kata mereka Jibril nyasar katanya. Seharusnya nyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib katanya. Allahul musta'an. Naam. Tapi enggak perlu heran lagi. Kenapa Syiah Rafidah keserupaan Yahud? Karena pencetusnya, pemimpinnya juga siapa? Dari orang Yahud. Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Allahul musta'an. Naam, kita lihat lagi. Naam barakallahu fikum. Lianna Allah ba'athaka bihadhihi risalah al-khatimah, dikarenakan Allah Ta'ala mengutusmu dengan apa? Risalah penutupan ini. Risalah penutup, enggak ada lagi nabi setelahmu. Allati bayyana fiha ma'ayibahum, yang Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalamnya nah kekurangan-kekurangan mereka. Fala tahzan ayyuhar rasul, penting. Jangan bersedih wahai Rasul, ala takdzibihim lak, terhadap perbuatan dustanya mereka kepadamu. Jadi kalau berdakwah ada yang mendustakan antum, ada yang mengejek kita, enggak usah sedih, sabar saja. Orang berdakwah memang seperti itu resikonya ya. Kalau orang berdakwah inginnya enak-enak terus, inginnya enggak ada musuhnya, semuanya senang, di sana senang, di sini senang, ya enggak jadi. Paham ya? Orang berdakwah itu pasti ada musuhnya, pasti itu ya. Nah, barakallahu fikum, musuhnya terkadang dari keluarga sendiri, dari anak sendiri, dari istri sendiri, atau bahkan dari teman sendiri, musuh. Bayangkan itu barakallahu fikum, karena resiko dalam berdakwah seperti itu keadaannya. Karena mendakwakan al-haq, mendakwakan Al-Qur'an dan as-sunnah. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Artinya seperti itulah kami jadikan setiap nabi seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong dan pemberi apa petunjuk. Naam, kita lihat lagi barakallahu fikum. Dua ayat lagi kita selesaikan. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-69, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahud, orang sabiun itu adalah orang-orang yang apa? Sekelompok kaum yang masih tersisa di atas fitrah mereka, yang mereka tidak memiliki agama tertentu yang mereka ikuti. Paham ya? Nah, itu namanya sabiun. Orang-orang yang apa? Kaum yang mereka masih tersisa di atas fitrah mereka, yang tidak punya agama yang ditetapkan untuk mereka, yang mereka ikuti. Itu namanya sabiun. Nanti dijelaskan dalam tafsir nanti ya. Na'am barakallahu fikum. Man nasara, dan orang-orang nasara. Man amana billahi wal yawmil akhir. Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa amila salihah, dan beramal-amal saleh. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Mereka tidak sedih, tidak takut. Tidak sedih dengan apa? Tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan dan tidak takut dengan perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Qala al-mufassirun asbahumullah. Kita lihat tafsirannya itu. Innal ladzina amanu wa humul muslimun wal yahud was-sabiun kadzalik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang muslimun dan orang Yahud. Wasabiun kadzalik. Sabiun juga seperti itu. Kita lihat siapa sabiun, atau lihat itu dalam tafsiran itu, wa hum qaumun baquna ala fitratihim. Sabiun itu adalah sekelompok kaum baquna ala fitratihim, yang masih tersisa di atas apa? Fitrah mereka. Wala dina muqarrar, tidak punya agama yang ditetapkan lahum untuk mereka, yatsba'unahu, yang mereka mengikutinya, enggak ada, enggak punya agama yang tetap yang mereka ikuti, tapi mereka di atas fitrah, di atas kesucian, nam agama yang benar, nam cuma di atas apa, ajaran yang benar, tapi enggak punya agama yang tetap gitu ya, itu namanya sabiun istilahnya. Wan nasara, dan orang nasara, wahum atsba'ul masih. Nasara itu aslinya pengikutnya Nabi Isa alaihissalam aslinya, cuman ada yang apa, ada yang beriman, ada yang tidak. Lewa. Man amana minhum billahi al-iman al-kamil, dari kalangan orang-orang yang beriman, di antara mereka beriman kepada Allah dengan keimanan sempurna, wa huwa tauhidullah wa tasdiq bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima jaa bih, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa amana bil yaumil akhir, dan orang yang beriman terhadap hari akhirat, wa amila al-amal salih, dan orang yang beramal amalan saleh, fala khaufun alaihim min ahwali yaumil qiyamah, maka tidak ada rasa takut di hadapan mereka dari apa, dari perkara-perkara yang ngeri di hari kiamat, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak sedih, tidak sedih terhadap apa, alama tarafuhu wara'ahum fid dunya, mereka tidak merasa sedih terhadap perkara-perkara yang mereka tinggalkan di belakang mereka berupa perkara dunia. Enggak sedih, perkara dunia itu enggak sedih kalaupun terluputkan, karena apa, masih ada di depannya yang lebih kekal, paham ya, yang kekal abadi, yaitu akhirat. Yang terakhir, qala Allah taala berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Artinya, sungguh kami telah mengambil perjanjian Bani Israil. Apa perjanjiannya? Beribadah kepada Allah taala, mentaati rasulnya, itu perjanjiannya. Na'am barakallahu fikum, dan kami telah mengutus kepada mereka para rasul. Kullama ja'ahum rasulun, setiap kali datang kepada mereka rasul, bima la tahwa anfusuhum, yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu, sekelompok mereka mendustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sekelompok yang lain membunuh. Inilah perbuatan perilaku orang-orang Yahud, suka bunuh para nabi. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Perbuatan orang Yahud seperti itu, mengatakan Allah taala fakir, kita yang kaya. Apa kata Allah taala? Kami catat ucapan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Orang Yahud terkenal membunuh para nabi, terkenal suka membunuh para nabi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah saat masih kecil diajak pamannya Abu Talib kemana? Dagang ke Syam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada seorang pendeta dari kalangan Nasara, Bahira ya. Jangan Bahira kemarin ya. Ayo, nah barakallahu fikum, ngasih tahu bahwasanya ada tanda-tanda kenabian pada anak tersebut. Asalnya balik lagi pulang ke mana? Ke Mekah. Paham ya? Karena dikhawatirkan nanti orang-orang Yahud berbuat kejelekan kepada Nabi Muhammad SAW tersebut, menunjukkan bahwasanya apa, orang Yahud itu sangat tidak suka ya. Nah, barakallahu fikum, kalau datang nabi dari kalangan selain dari kalangan orang-orang apa, orang-orang Yahud atau Bani Israil. Naam. Qala al-mufassirun atabahumullah laqad akhadna al-ahda al-mu'akkad ala Bani Israil. Sungguh, sungguh kami telah mengambil perjanjian yang telah dikuatkan terhadap Bani Israil, fit Taurat, di dalam Taurat, bis-sam'i wa ta'ah. Perjanjiannya apa? Mendengar dan mentaati. Mendengar Allah dan juga mentaati Allah SWT serta Rasulnya. Wa arsalna ilaihim bidzalika rusulana, rusulana, dan kami telah mengutus di tengah-tengah mereka para rasul kami. Fanaqadu ma ukhidha alaihim minal ahd, namun mereka justru mengingkari perjanjian tersebut, mengingkari perjanjian. Wattaba'u hawahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kanu kullama ja'ahum rasulun min ulaika rusul, dan dahulu mereka setiap kali datang kepada mereka rasul dari para rasul yang ada, bima la tashtahihi anfusuhum, yaitu para rasul tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, adauhu, mereka memusuhinya. Fakadzabu fariqan minar rusul wa qatalu fariqan akhar, mereka mendustakan sebagian para rasul yang lain dan mereka membunuh kelompok yang lain, maksudnya membunuh apa? Membunuh rasul yang lainnya. Jadi ada rasul yang mereka dustakan tapi enggak dibunuh, ada juga sebagian para rasul yang mereka bunuh. Nasallaha assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.